Mitra Bisnis, Apindo mengatakan, sedikitnya 100 perusahaan di Indonesia akan terpaksa berhenti berproduksi jika tak ada jaminan keamanan dan kepastian hukum dari Presiden terkait demo buruh anarkis yang menuntut penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minimum. Bahkan kini, sudah ada 10 pabrik dengan total 10.000 pekerja, termasuk Samsung dan sepatu bata, yang sudah siap hengkang dari Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Bekasi, Darwoto. Pak Darwoto, apa komentar Anda tentang hal ini? Ya, sekarang ini sih memang kalau kita lihat di beberapa wilayah di Indonesia ini kan aksi buruh sangat marak ya. Tetapi tentu hal ini menimbulkan kegalauan dari para pengusaha. Nah, kegalauan pengusaha ini selanjutnya kan dicurahkan kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan kepada aparat terkait juga. Dan hal ini memang harus segera dihentikan, dan kalau kondisi yang sebenarnya memang beberapa perusahaan itu sedang mengkalkulasikan, sedang menghitung-hitung, kalau permasalahan ini, aksi buruh ini nggak bisa dihentikan, tentu akan pengkajian ulang tentang investasinya di Indonesia. Nah, hari ini di Bekasi dilakukan satu terobosan sebenarnya. Yang tadi yang mana adalah seluruh pihak, baik pengusaha, masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, legislatifnya, dan tokoh agama, sudah melakukan kesepakatan bersama untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini tentu sinyal positif bagi iklim investasi khususnya di Bekasi, dan harapannya selanjutnya adalah situasi semacam ini dapat tularkan ke wilayah-wilayah lain sehingga tanpa mesti harus presiden turun tangan, tetapi para pemerintah, para masyarakat yang ada di wilayah masing-masing lah yang memang mesti harus berbuat sesuatu untuk menciptakan situasi investasi, situasi keamanan yang kondusif tentunya. Harapan kedepannya adalah kesepakatan yang telah disepakati di Cikarang tadi dapat dilaksanakan. Ada 4 hal yang mesti harus diperhatikan. Pertama, harus nahan diri untuk dia melakukan aksi-aksi unjuk rasa yang berlebihan. Kemudian juga pengusaha melakukan introspeksi, melihat dan menginventarisir secara internal apakah penggunaan tenaga kerja khusus sourcing ataupun magang di perusahaan masing-masing ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian juga dari pemerintah daerah, kita harapkan juga dalam hal ini dinas tenaga kerja juga lebih ketat melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip nakal. Dan juga yang terakhir adalah kita berharap kepada pihak kepolisian harus betul-betul tegas apabila terjadi kegiatan-kegiatan buruh maupun yang lainnya yang melakukan unjuk rasa di luar batas yang telah diatur oleh Undang-Undang 998 itu sendiri. Ada saran, Pak, kepada Apindo maupun asosiasi pengusaha lainnya terkait rencana 10 pabrik dengan total 10.000 pekerja yang sudah siap hengkang dari Indonesia. Tentu dengan situasi yang sekarang kita akhir-akhir ini kita ciptakan dalam hal minggu ini dan beberapa hari terakhir ini kalau kita bisa pelihara ke depan, saya yakin bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tentu akan mengurungkan niatnya untuk hengkang dari Indonesia. Demikian Ketua Apindo Bekasi, Darwoto. Saya Wendy Lim.